rasane malah deker. Lah kok konco teko malah disoko heksimer. Doa du biung, lung tulung tulung. Aku malah bingung, koyo lagi kepentung. Metu-metu ngalor ngidul edan ngulon. Ketemu telah kok malah dijak kelon. Menguntal kasarani sudah ditekan. Sambar dingin mari kok malah ditambahi. Bingung ora bali aku gabut tekan ngendi. Mipir tekan burjonan golek nutrisari. Rasane jeruk malah pingin tuku turu. Bingung lan dedek copot sok garu-garu. Bapakku gedek-gedek nek aku nguntal triek. Nelok kipitik malah dadi koyo tirek. Kancaku wis dohek, aku yo wis pedotel. Ora kalap rasane, tibane malah dagel. Golek kincil pion, dijak mubeng-mubeng. Dijak ngomong angel, bulane wone jampeng. Mlaku-mlaku nggawa duit kari ono mangewu. Masang gadu limo loro lah kok metune telu. Ngombe banyu udan malah marai dasku ngelu. Madang lawuh tempe lah kok malah ketemu tahu. Warga warnyo kok das musik tambah ruwet. Ngeter miwa nangan bawa tipu soyo maut. Yo, yongi yongi yong, awa ewe menti yong. Dolan neng sarkam kok malah dadi buyer. Delok wedoan kondo ku gader gader. Lakange irang tur marange bedeteng. Dewe banter mengarep COD sapi. Mampir tuku kopi neng ngarep kantor polisi. Aku golek lawuh yo wis salah sampe 10. Utakku rada embo tapi tetep pengen imbo. Susah sembuh seko esok tekan sore. Koncoku rese malah teko nggowo lotse. Aku bingung gue bingung kabeh bingung dadi suwung. Telah garing rasane koyo lagi digulung. Aku bingung gue bingung kabeh bingung dadi suwung. Telah garing rasane koyo lagi digulung. Aku bingung gue bingung kabeh bingung dadi suwung. Telah garing rasane koyo lagi digulung. Aku bingung gue bingung kabeh bingung dadi suwung. Telah garing rasane koyo lagi digulung.